Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bandung, Lampung, Pontianak, Berau, Tanjung Pinang, juga Radio Ray Padang, juga Radio Albayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin kita sudah membahas larangan mencela waktu, karena waktu ciptaan Allah, diatur, dimanage oleh Allah Azza wa Jalla. Mencela waktu sama dengan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur waktu, makanya terlarang. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita masuki bab berikutnya, bab at-tasammi biqadil qudat wa nahwih. Bab menamai diri, menamakan diri kita dengan sebutan qadil qudat atau yang sejenisnya. Makna qadil qudat artinya hakimnya para hakim atau yang sejenisnya, seperti sebutan raja di raja. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bab tentang wad'u syakhsi li nafsihi hadzal ism aw ridahu bihi min ghairi. Bab yang akan membahas seseorang menamai dirinya dengan sebutan tadi, hakimnya para hakim atau rajanya para raja, penguasa dari para penguasa, atau sebutan itu diberikan oleh orang lain kepada dirinya lalu dia ridho dengan sebutan itu. Apakah ini dibolehkan? Sebutan qadil qudat atau malikul amlak atau sultanus salatin atau yang semakna dengan itu merupakan sebutan-sebutan yang menunjukkan kekuasaan yang tak terbatas, penguasaan kepada pihak lain yang tak terbatas. Qadhi di dalamnya mencakup dua wewenang, ilzam dan ifta. Ilzam itu mewajibkan, ifta itu memberi fatwa. Berbeda dengan mufti. Mufti itu ahli fatwa. Kalau mufti hanya memberi fatwa tapi tidak ilzam, tidak mewajibkan. Berbeda dengan qadhi atau hakim, dia itu di dalam dirinya mengandung tiga hal. Pertama asy-syahadah, kedua ilzam, ketiga ifta. Asy-syahadah maknanya menyatakan persaksian bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum Allah, bahwa pihak yang benar adalah pihak yang dimenangkan oleh si hakim, pihak yang salah adalah pihak yang dinyatakan salah oleh si hakim. Benar tidaknya itu ditetapkan oleh hakim. Dan ifta, ifta itu memberi fatwa dalam arti mengabarkan bahwa inilah hukum Allah dan syariatnya. Lalu hakim itu mewajibkan dua pihak yang sedang bersengketa untuk melaksanakan keputusannya. Itu hakim. Kenapa bab ini dibahas dalam kitab Tauhid? Adakah hal ini berkaitan dengan masalah Tauhid? Tentu saja ada. Karena siapa orang yang menamai dirinya dengan sebutan itu, hakimnya para hakim, rajanya para raja, dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam perkara-perkara yang siapapun tidak berhak untuk memiliki perkara itu kecuali Allah. Tak ada seorang pun di kalangan manusia yang berhak menyebut dirinya, menempatkan dirinya pada posisi hakimnya para hakim, rajanya para raja. Yang menjadi raja dari semua raja hanyalah Allah. Yang menjadi hakim di atas seluruh hakim adalah Allah. Seluruh hukum bersumber kepadanya. Semua urusan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya hakim, satu-satunya yang menetapkan keputusan adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk tidak ada. Sudah kita terangkan di bab-bab yang lalu tentang pengertian dan pembagian qadha. Qadha alias ketetapan. Qadha Allah, ketetapan Allah itu ada dua jenis. Pertama qadha kauni. Kedua qadha syar'i. Sudah hanya dua itu, enggak ada qadha yang lain. Qadha artinya ketetapan. Ketetapan Allah itu ada dua, ada yang kauni, ada yang syar'i. Adapun qadha kauni adalah ketetapan Allah yang Allah terapkan berlakukan di alam ini. Baik kejadian alam ataupun peristiwa yang terjadi di kalangan manusia. Semua itu terjadi karena ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan qadha kauni. Qadha kauni pasti terjadi. Tidak ada ketetapan Allah di alam ini yang tidak terjadi. Kullu ma syaa'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi di alam jagat raya ini ketetapan Allah. Tidak ada satupun peristiwa di luar ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka pasti Allah tahu, karena Allah lah yang menetapkannya. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain. Kata Allah, kami telah menetapkan, ini ketetapan kauni, kepada bani Israel di dalam kitab, bahwa kalian hai Bani Israel pasti akan mengadakan kerusakan di muka bumi. Dan betul terjadi, akan mengadakan kerusakan dua kali di muka bumi. Dan betul terjadi, karena itu ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Jadi semua ketetapan Allah yang sifatnya kauni, qadha kauni, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Dan qadha kauni ini terjadi juga dalam perkara-perkara yang Allah cintai, juga terjadi dalam perkara-perkara yang Allah benci. Seperti Bani Israel tadi melakukan kerusakan di muka bumi dua kali. Apakah mengadakan kerusakan di muka bumi disukai apa dibenci oleh Allah? Dibenci oleh Allah. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang ditetapkan oleh Allah, kadang-kadang Allah juga tidak suka terhadap apa yang ditetapkannya itu. Tapi kalau memang Allah tidak suka kepada apa yang ditetapkannya, kenapa Allah menetapkan itu? Mungkin itu pertanyaannya. Karena menetapkan keburukan tadi melahirkan banyak kebaikan. Satu keburukan memancing lahirnya banyak kebaikan. Sama dengan dokter melakukan tindakan yang sebenarnya dokter sendiri tidak suka kepada tindakan tersebut, yaitu nyuntik. Karena nyuntik apa? Menyakiti si pasien. Gak tega, apalagi yang mau disuntiknya anak kecil. Baru belum dikeluarkan itu jarum. Adek sayang, apa boleh buat suntik? Ya udah teriak itu. Udah nangis ya. Gak mau disuntik. Apa boleh buat suntik biar sembuh ya sayang? Gitu kan? Keluarkan jarumnya. Tambah teriak dia. Buka celananya, wah udah pingsan. Jadi dokter sendiri selalu tidak suka menyakiti pasien dengan cara disuntik. Kalau memang dokter sendiri tidak suka menyakiti, kenapa itu ditetapkan? Untuk kesembuhan si pasien. Sakit sebentar beberapa detik, tapi selanjutnya apa? Sembuh. Ada kebaikan yang lahir dari suntikan itu, yaitu kesembuhan. Allah Azza wa Jalla kadang-kadang menetapkan sesuatu yang Allah sendiri benci kepada sesuatu itu. Tapi kenapa ditetapkan? Untuk melahirkan banyak kebaikan. Itulah yang disebut dengan qadha kauni. Emang kebaikan apa yang lahir dari keburukan tadi? Banyak. Karena ada keburukan seperti Bani Israel mengadakan kerusakan di muka bumi. Lahir dakwah, lahir nasihat, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir tobat dari perbuatan itu. Semua itu enggak akan lahir tanpa adanya kerusakan tadi, ya. Ada enggak dakwah kalau tidak ada orang yang bersalah? Enggak ada. Ada enggak amar ma'ruf nahi munkar kalau enggak ada orang yang melakukan kemungkaran? Enggak ada. Ada enggak taubat kalau orang tidak melakukan dosa dan kesalahan? Enggak ada. Satu keburukan melahirkan banyak kebaikan. Kenapa orang mau pegal-pegal, capek-capek ngangkat beban berat, barbel, ya 10 kali sampai tipe bergeg, tipe perket, gitu. Setelahnya apa? Pegal-pegal. Itu capek enggak? Capek. Sakit enggak? Sakit. Pegal enggak? Pegal. Pegalnya seketika? Enggak. Setelah itu juga malamnya tetap pegal. Tahu capek, tahu ngos-ngosan, tahu pegal. Kenapa dilakukan? Agar kuat. Sel-sel yang rusak dalam tubuh kita nanti apa? Diproduksi lagi dengan sel yang lebih baru dan lebih kuat. Tanpa ada latihan, angkat beban, lari-lari, olahraga, kesehatan tidak akan bisa diambil, tidak akan bisa dimiliki, tidak bisa diraih, ya. Tapi untuk meraih kebaikan berupa kesehatan, kekuatan, ya kita harus menderita dulu ya, mengalami keburukan. Apa keburukannya? Tadi, capek, pegal, cangkel, dan yang sejenisnya ya. Itu rasional enggak? Rasional. Itu realistisnya sesuai enggak dengan realita dalam kehidupan kita? Ya, itu realistis. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila Allah sering menetapkan ketetapan beberapa keburukan. Karena apa? Walaupun Allah benci kepada keburukan itu, karena dari keburukan itu lahir banyaknya kebaikan. Tanpa keburukan, kebaikan-kebaikan tadi tidak akan lahir. Tanpa olahraga, tanpa pegal-pegal, kita gak akan sehat, gak akan kuat ya. Bisa gak kita sehat dan kuat? Gak olahraga, gak pegal-pegal, ah makan yang banyak, tidur yang lama ya, ngemil yang banyak. Apakah tubuhnya kuat? Lembek. Gede mah iya, perutnya buncit ya, pipinya tembem, hidungnya yang tadinya mancung menjadi pesek karena terkalahkan oleh pipi, kan gitu ya. Untuk langsing, untuk kuat, untuk perutnya kayak kasur begitu, harus keringetan, harus ngos-ngosan, harus dibebergeg, harus pegel, harus menderita terlebih dahulu, harus mengalami keburukan ya. Demikian juga di dalam agama ini, lahirnya jihad, lahirnya tobat, lahirnya dakwah, lahirnya nasihat, lahirnya tawasobil haq, tawasobil sober, lahirnya nasihat, itu karena ada keburukan, ya enggak? Makanya, inilah salah satu di antara hikmah kenapa Allah menetapkan keburukan. Inilah qadha yang pertama, qadha kauni. Qadha artinya ketetapan. Kauni ini alam. Qadha kauni ketetapan yang Allah terapkan di alam ini, dan itu pasti terjadi karena Allah yang menetapkannya. Takdir juga termasuk qadha kauni. Itu pasti terjadi. Selain pasti terjadi, juga qadha kauni bisa berupa perkara yang Allah benci, yang Allah tidak suka. Tapi dibalik ketetapan terhadap sesuatu yang buruk tadi, lahirlah kebaikan yang lebih banyak. Kedua, qadha kedua disebut qadha syar'i. Ketetapan Allah berupa syariat. Contohnya apa? Ibadah. Allah menetapkan kepada manusia ketetapan untuk ibadah. Iya, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan qadha, alla ta'budu, jangan kalian beribadah kepada siapapun illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah berbuat baik. Ibadah adalah qadha Allah. Berbuat baik kepada orang tua qadha Allah, ketetapan Allah, tapi yang sifatnya syar'i. Salat itu qadha Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Saum kutiba alaikumus siyam. Qadha Allah, ketetapan Allah yang berupa syariat. Saya tanya nih. Apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ada enggak manusia yang tidak beribadah? Banyak. Padahal Allah menetapkan hendaklah manusia tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ada manusia ibadah selain kepada Allah? Banyak. Aqimu sholat, dirikan olehmu sholat. Apakah semua manusia sholat? Tidak. Ada manusia yang tidak sholat? Banyak. Ini menunjukkan qadha syar'i belum tentu terjadi. Buktinya Allah menetapkan ketetapan manusia semua harus ibadah kepada Allah. Ternyata tidak semuanya ibadah. Rajin ibadah kepada selain Allah. Menyimpang dari apa yang Allah tetapkan dengan ketetapan syar'i atau qada syar'i. Itu yang pertama. Jadi kalau qada kauni pasti terjadi ya. Tapi kalau qada syar'i belum tentu terjadi. Kedua, tadi qada kauni bisa terjadi dalam perkara yang Allah benci. Nah sekarang qada syar'i, adakah qada syar'i tapi Allah benci kepada qada itu? Tidak ada. Semua qada syar'i disukai, dicintai oleh Allah, makanya Allah perintahkan, Allah tetapkan. Ibadah, sholat, zakat, saum, haji, menuntut ilmu, silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, itu semua qada syar'i yang Allah tetapkan berupa ketetapan syariat, dan semua itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, harus dibedakan antara qada kauni dengan qada syar'i. Dalam dua hal tadi, kalau qada kauni pasti terjadi, kalau qada syar'i belum tentu terjadi. Kalau qada kauni bisa terjadi dalam perkara yang Allah benci, kalau qada syar'i semuanya pasti dicintai oleh Allah. Tidak ada ketetapan syariat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah dua jenis qada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok pembicaraan awal, yaitu tentang menamai seseorang dengan sebutan qadil qudat, malikul amlak, sultanus salatin, atau yang sejenisnya. Mengatakan hakimnya para hakim, rajanya para raja, penguasa di kalangan para penguasa, paling berkuasa di antara para penguasa. Kembali kepada istilah tadi, ada pertanyaan. Kalau menyebut hakimnya para hakim, diqayyid, dibatasi di tempat tertentu, di zaman tertentu, di bidang tertentu, apakah boleh? Seperti contoh, ini hakimnya para hakim di Indonesia, tidak di dunia, tidak di alam jagat raya, tapi di dunia saja, di Indonesia saja. Oh, ini orang umpamanya hakimnya para hakim khusus di bidang fikih. Semua ulama-ulama ahli fikih yang lain merujuk kepada orang ini dalam masalah fikih, karena dia yang paling berilmu tentang masalah fikih. Hanya satu bidang, tidak di seluruh bidang. Atau hanya di satu tempat, tidak di seluruh tempat. Ini hakimnya para hakim di Indonesia, atau di Saudi, atau di negeri yang lain. Apakah dibolehkan? Dijawab, hadza jaizun li'annahu muqayyad. Wa ma'lumun anna qada'allahi la yataqayyad. Fahina idin la yakunu fihi musyarakah lillahi azza wa jalla. Ini dibolehkan. Karena apa? Karena dibatasi, sedangkan Allah tidak dibatasi. Sehingga kalau seseorang disebut hakimnya para hakim untuk di Indonesia, tidak ada unsur menserikatkan dia dengan Allah, tidak ada. Karena hanya di Indonesia, karena kalau Allah di seluruh alam jagat raya ini, maka boleh. Tidak terlarang. Tapi ada tapinya, ala annahu la yambagi aidan ayyatasammal insan bidzalik aw yusammi bihi wa in kana jaizan. Tapi lihat, ini pun semestinya tidaklah pantas. Seseorang menamai dirinya atau orang lain dinamai dirinya dengan sebutan itu, hakimnya, para hakim di suatu negeri, li'anna nafsa qad tas'abu as-saytarah 'alayha fima idza sya'ara al-insan bi annahu mawsufun bi qadil qudhat. Karena jiwa ini kadang-kadang berat untuk memikul beban tersebut sehingga bisa saja tergelincir kepada ujub, kepada takabur, kepada rasa bangga dengan hal itu, lalu dia tertipu ya dengan sebutan tersebut, dan ini memberi efek buruk kepada sikapnya. Sayalah hakim di antara seluruh hakim di negeri ini umpamanya. Boleh, karena tidak ada menyekutukan Allah, tidak ada unsur menyekutukan Allah dengan dia, tapi ada bahayanya. Ada riya nanti, ada arogansi, ada takabur, ada ujub, gitu kan? Nah, ini berefek apa? Berefek nanti seluruh ketetapannya tidak boleh ada yang menentang. Walaupun salahmu, salahmu benar, saya hakimnya para hakim di sini. Kalian ini belum apa-apa. Bukan apa-apa dibanding saya. Jangan tentang ketetapan saya ini. Umpamanya begitu ya. Ini bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu kita katakan, ya, innahu jaizah, lakin al-afdal alla yaf'al, ya. Ini dibolehkan, tapi lebih utama tidak dilakukan memberikan sebutan-sebutan seperti itu. Tapi tidak mengandung unsur syirik, hanya membahayakan posisi yang bersangkutan. Nanti dia bisa ujub, bisa takabur, bisa riya, bisa arogan, bisa sewenang-wenang dengan jabatan disertai dengan sebutan yang seperti itu, membahayakan dirinya. Dan kalau dia sudah tergelincir, efek buruknya kepada semua orang nanti ya. Ini yang pertama. Kedua, boleh enggak diberikan sebutan tersebut yang dibatasi oleh cabang atau disiplin ilmu tertentu, seperti umpamanya dia ini qadil qudat fil fiqh, dia hakimnya para hakim di bidang fiqh. Ini pun boleh, tetapi sekali lagi yang paling afdol tidak. Karena apa? Karena fiqh ini, fiqh, kata-kata fiqh mencakup seluruh cabang syariat termasuk tauhid. Makanya sebagian ulama menyebut masalah tauhid dan akidah dengan sebutan al-fiqhul akbar. Kalau di bidang yang lain al-fiqhul asghar. Dua-duanya fiqh. Sebagaimana hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan fiqih kepada dia tentang masalah agama. Fiqih di sini apa? Pemahaman tentang agama, baik usulnya maupun furu'nya, baik masalah akidahnya, masalah tauhid, termasuk masalah-masalah muamalahnya, itu semua tercakup di dalam istilah fiqih. Sehingga kalau seseorang disebut qadil qudat fil fiqh, maknanya dia menjadi rujukan manusia dalam seluruh seluk-beluk cabang agama. Maka ini pun berbahaya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Fahadha fi nafsi minhu syai wal aula at-tanazzuh anhu." Ini pun menurut pendapatku ada nilai bahayanya. Maka lebih selamat jauhkan sebutan itu dari dirinya. Bahkan jangankan itu, memuji orang itu kan mengandung unsur pujian ya. Dia ini orang yang paling alim di bidang ini pujian. Kemudian menjadi istilah yang populer. Bahaya ketika Nabi SAW mendengar ada orang yang memuji sahabatnya di hadapan Nabi SAW, dipuji oleh orang itu di hadapan orangnya. Apa komentar Nabi SAW? Qata'ta unuqa sahibuk, qata'ta unuqa sahibik, kamu sudah memenggal leher orang itu. Memuji orang berarti memenggal leher orang itu. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang diterima dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Ketika ada orang yang memuji orang lain di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung berkomentar, qata'ta unuqa sahibika, kamu telah memutuskan leher kawanmu itu. Maka terlarang, karena apa? Bisa menjerumuskan orang yang dipuji kepada kebinasaan. Kamu mah hebat, saya tea itu. Nah, banggalah dia ya. Dengan hal itu senang dengan pujian, ya. Padahal pujian itu belum tentu layak disematkan pada dirinya, karena yang memuji hanya tahu satu aspek tapi tidak mengetahui aspek lain tentang diri orang itu. Aspek lainnya mungkin banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak menyimpangnya, tapi tidak diketahui. Kalau seseorang dipuji oleh orang lain, bukan karena orang ini benar-benar baik, tapi karena aib orang ini tidak diketahui oleh orang yang memuji. Allah menyembunyikan aib orang itu di hadapan orang yang memuji. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dipuji orang, beliau berdoa. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering dipuji, hafalkan doa ini. Bagi yang enggak pernah dipuji mah enggak perlu hafal. Doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga kalimat saja, tiga-tiganya pendek. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan engkau azab aku karena omongan mereka, karena pujian mereka. Mereka muji aku, jangan diazab karena pujian itu, ya. Waghfirli mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji itu karena mereka tidak tahu aib-aib kita. Kalau aib mereka tahu, enggak akan memuji, malah menghina, ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga saya soleh, jadikan saya lebih soleh dari dugaan mereka, ya. Mereka menduga saya baik, jadikan saya lebih baik daripada dugaan mereka. Tiga kalimat yang berisi doa ketika dipuji, ya Allah jangan engkau anggap aku karena pujian mereka. Jangan, dan ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Jangan lupa, jangan lalai ketika dipuji. Merpuk dada, hidungnya kembang kempis, serasa fly ke awan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memuji saja oleh Nabi SAW dikatakan, kamu sudah memanggil leher orang dia, orang itu, sahabatmu yang kamu puji itu, ya, maka memberi sebutan kepada orang dengan sebutan yang wah, seperti Qadil Qudat, seperti Malikul Amlak dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Parsi Shahanshah, bukan Haswanshah. Shahanshah itu ya tadi raja di raja. Maka itu tidak boleh. Shahanshah yang tidak boleh, Haswanshah boleh. Malikul Amlak tidak boleh. Sultan Salatin tidak boleh. Qadil Qudat tidak boleh. Karena itu apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau toh tidak ada unsur menyekutukan karena dibatasi oleh negara tertentu, itu menjermuskan orang tersebut ke dalam kebinasaan. Sekarang bagaimana dengan sebutan Syekhul Islam? Ada enggak ulama yang diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam? Ada banyak. Syekhul Islam Imam Sufyan Ats-Tsauri. Syekhul Islam Imam Sufyan bin Uyainah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Termasuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan oleh para ulama kepada seseorang yang menguasai seluk-beluk ajaran Islam dari seluruh aspek. Kalau ahli tafsir disebut apa? Mufassir. Kalau ahli hadis disebut muhaddits. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli sejarah disebut muarikh dan yang terus-terusnya. Kalau menguasai seluruh bidang, Syekhul Islam. Maknanya, as-syekhul mutlaqul ladhi yarju ilaihi al-islam. Seorang syekh yang mutlak, yang seluruh ajaran Islam itu dikembalikan kepada pengetahuan orang tersebut. Dia menguasai. Dari segi makna ini, Syekhul Utsaimin menyatakan, fahadha la yasih. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena tidak pernah ada seorang pun sahabat diberi gelar Syekhul Islam oleh sesama sahabat atau oleh tabi'in, padahal mereka lebih layak. Umpamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih layak disebut dengan sebutan Syekhul Islam, karena beliau manusia yang paling utama setelah para nabi. Lakin kata beliau, akan tapi Ida qusida bihadal wasfi annahu jaddada fil islam wa hasala lahu atharun tayyib fid difa' anhu fala ba'sa bi itlaqi. Tapi apabila yang dimaksud dengan sebutan Syekhul Islam itu adalah karena dia melakukan tajdid di dalam Islam. Apa makna tajdid? Pembaharuan secara bahasa, iya. Tapi maknanya tajdid itu mengembalikan pemahaman umat tentang Islam yang sudah menyimpang kepada pemahaman yang benar seperti yang difahami oleh Nabi dan para sahabat di generasi awal. Itu tajdid. Bukan tajdid pembaharuan teh melahirkan pemikiran baru yang dulu tidak ada, sekarang diadakan. Itu bukan tajdid, tapi bid'ah. Jadi yang namanya tajdid atau pembaharuan mengembalikan pemahaman umat Islam yang sudah menyimpang jauh tentang Islam dari pemahaman yang sebenarnya, dikembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya. Pemahaman yang benar itu yang mana? Seperti pemahaman Islam yang difahami oleh Nabi dan para sahabat. Itu yang menjadi standar kebenaran dalam memahami Islam. Karena kalau Nabi dan para sahabat dibimbing oleh wahyu. Nabi kalau salah ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah dengan wahyu. Para sahabat kalau salah diluruskan oleh Nabi SAW. Makanya pemahaman Nabi dan para sahabat dijamin sebagai pemahaman yang benar tentang Islam. Dan pemahaman yang benar itu terus tetap dianggap benar sampai hari kiamat, di tempat manapun, di zaman manapun, di negara manapun, ya. Dan itu ditetapkan, direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa nih? Para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Mengikuti apanya? Apakah mengikuti cara jalannya? Bukan, mengikuti pemahaman Islam, pengamalan dan dakwahnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah janjikan sungai-sungai yang banyak mengalir di bawahnya. Yang diberi janji keridhaan Allah dan janji surga itu dua pihak. Pertama para sahabat, yang kedua orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Islam. Sudah dua itu saja. Selain dua itu enggak dapat jaminan. Inilah yang menjadi barometer kebenaran dalam memahami Islam. Kan orang bingung, kata si itu begitu, kata si ini begini, kata ini lain lagi, yang mana sih yang benar? Nah, kita punya barometer kebenaran dalam menentukan pemahaman mana yang benar. Kembalikan kepada zaman Nabi dan para sahabat. Beres sudah. Ketika fitnah merajalela, kata Nabi SAW, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Tamassaku biha wa'udu 'alaiha bin nawajid. Siapa yang hidup panjang di antara kalian sepeninggal aku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Apa advis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari beliau ketika kita hidup di zaman yang penuh ikhtilaf? Fa'alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang diwakili oleh para khulafa'ur rasyidin yang berpegang teguh kepada petunjukku setelah aku. Jadi berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Ya. Oleh karena itulah maka kembalikan pemahaman umat tentang Islam kepada pemahaman seperti yang dipahami oleh para sahabat ini. Itu tajdid namanya. Tajdid bukan berarti melahirkan keyakinan baru, pemikiran baru, kreasi baru tentang Islam. Enggak, itu bukan tajdid, tapi bid'ah. Mengada-adakan sesuatu yang di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, itu bukan tajdid, tapi itu bid'ah. Nah, jadi kalau yang dimaksud gelar Syekhul Islam ditujukan kepada orang yang sudah melakukan tajdid di seluruh bidang dan memiliki dampak yang baik kepada umat. Umat yang tadinya keliru, salah, menyimpang menjadi benar. Umat yang tadinya berkecimpung dalam bid'ah kembali kepada sunnah. Umat yang dalam berakidah bercampur-campur kekufuran dan kebid'ahan kembali kepada kebenaran. Yang syirik kembali kepada tauhid. Athar atau dampaknya jelas dalam membela Islam dan menjelaskan kebenaran Islam, membeberkan kekeliruan-kekeliruan orang dalam memahami Islam secara ilmiah agar orang sadar lalu kembali, ini mujaddid. Dan kalau yang dimaksud ya orang tersebut adalah orang yang seperti itu, ya tidak apa-apa untuk memberi gelar dengan gelar Syekhul Islam kepada orang seperti itu. Adapun penamaan imam atau penamaan yang pernah dilakukan dan disematkan kepada para ulama, maka dibolehkan. Seperti imam masjid, imam safar. Karena Nabi SAW menyebut sebutan orang yang mengimami, memimpin sholat di kalangan manusia dengan sebutan imam. Nabi pun menyatakan pilih imam apabila salah seorang di antara beberapa orang safar, pilih satu imam. Maka tidak apa-apa. Demikian juga kepada orang yang menjadi ikutan dalam syariat. Dia boleh disebut imam karena makna imam adalah orang yang diikuti. Baik diikutinya karena menguasai di satu cabang atau semua cabang syariat. Seperti ada orang yang sangat mendalam di bidang hadis. Dia menjadi ikutan bagi kaum muslimin yang hidup di belakang tentang hadis. Maka boleh orang itu disebut dengan sebutan imam. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam-imam yang ahli hadis, karena mereka menjadi ikutan. Termasuk imam di bidang fiqih, seperti imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Selain ahli fiqih, pasti mereka juga ahli hadis. Mereka dalam masalah fiqh menjadi ikutan kaum muslimin di belakangnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Ya, realitanya mereka menjadi ikutan bagi kaum muslimin yang berjumlah jutaan, maka pantas mereka disebut dengan sebutan imam. Yang menjadi masalah adalah memberi sebutan yang bagus kepada orang yang tidak layak. Ini merusak. Orang-orang percaya walaupun dia jual jimat, ya, mengadakan pengobatan dengan pengobat, cara pengobatan yang tidak masuk akal, yang tidak beda dengan praktek perdukunan. Ini bukan dukun, ini kiai, ini ustaz. Rusak, ya. Citra seorang kiai, citra seorang ustaz rusak karena praktek perdukunan yang dilakukan oleh dukun yang disebut ustaz atau kiai. Nah, seorang penyair pernah menyatakan, alam taro anna saifa yanqusu qadruh idza qila inna saifa amda minal aso. Tidakkah engkau lihat satu pedang akan berkurang karismanya, kemuliaannya, nama baiknya, kalau dikatakan bahwa pedang tersebut lebih tajam daripada tongkat. Ya iyalah, jangankan pedang, ya, pisau dapur aja lebih tajam daripada tongkat. Kalau dikatakan, wah ini pedang tajam amat, ini pasti lebih tajam daripada tongkat. Itu pujian kepada pedang atau penghinaan? Ya penghinaan. Kalau ada seorang gitu ya, mahasiswa, orang ini pintar, cerdas. Dia lebih cerdas daripada anak TK. Itu pujian apa penghinaan? Penghinaan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang memang tidak layak menjadi bandingannya. Ini batu keras banget, pasti lebih keras daripada tahu. Ya iyalah ya, itu bukan memuliakan batu, tapi menghinakan batu. Apalagi kalau kayu tongkat disebut dengan sebutan pedang. Oh, ini tongkat, ini pedang ini. Bisa ngiris bawang, bisa motong memenggal kepala orang. Padahal itu tongkat, layakkah? Tentu saja tidak layak. Apa yang terjadi? Pertama itu penipuan. Kedua, orang bisa berasumsi bahwa pedang itu terbuat dari kayu dan tumpul. Itu orang bodoh. Kalau kita menyebutkan ini tongkat ini pedang ini. Orang gak tahu yang namanya pedang itu kayak apa. Lalu ketika diperlihatkan tongkat yang dan tongkat itu disebut dengan sebutan pedang, orang nanti beranggapan, oh pedang itu terbuat dari kayu, bulat, dan tumpul, fungsinya untuk ngegebuk binatang. Salah gak? Salah, keliru. Memberi persepsi yang keliru tentang sebuah pedang. Akhirnya ketika ada orang jualan tongkat gitu, bang beli pedang satu. Salah, keliru ya. Seorang dukun disebut dengan sebutan ustaz, menyesatkan banyak orang. Sama dengan menyesatkannya tongkat dengan sebutan pedang, maka itu menipu manusia yang awam. Bagaimana dengan sebutan ayatullah? Apa arti dari ayatullah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Adapun kalau orang disebut diberi gelar dengan gelar ayatullah, kalau ayatullah di sini bermakna umum, itu bukan pujian. Karena apa? Karena makna dari ayatullah adalah tanda kebesaran Allah. Tanda bahwa Allah itu ada, nih contoh bukti ada, ini ada makhluk ciptaannya. Dan seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di dalam segala sesuatu ada tanda bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Di dalam batu yang apa namanya yang mati, benda mati itu ada tanda kekuasaan Allah dan menunjukkan Allah itu esa. Sebab kalau Allah ada dua atau tiga, alam jagat raya ini hancur. Kalau Allah ada dua atau tiga, nanti berbeda pendapat terus berantem. Allah dengan Allah berantem, apa yang dijadikan alat? Pasti matahari, bulan, bintang dilempari. Hancur kita. Adanya alam yang sempurna, beredar dalam garis edarnya tanpa menyimpang, tanpa bergeser, menunjukkan Allah maha hebat, maha kuasa dan esa. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di dalam segala sesuatu ada tanda bagi Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan esa. Semua makhluk adalah ayatullah. Tidak hanya manusia, juga binatang, juga benda-benda mati seperti batu, pohon, itu adalah ayatullah. Ya, itu adalah tanda kekuasaan dan kebesaran serta keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ayat dalam hal ini bermakna umum, gelar ayatullah tidak mengandung pujian sedikit pun. Batu juga ayatullah, ya. Binatang melata juga ayatullah. Maka maqadil qudat, malikul amlak, syahansyah atau sultanus salatin, maka pada hakikatnya itu adalah terlarang. Kalau itu dianggap umum tanpa qayyid, itu menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau itu ada qayyidnya, hanya suatu tempat saja, maka itu menjerumuskan orang yang diberi sebutan tersebut ke dalam bahaya yang bisa menjerumuskan. Nanti masalah dalil tentang hal ini kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu yang tersedia. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat 0819-896543. Silakan untuk yang pertama kami coba sapa dari penelpon. Naam. Iya, silakan. Halo, mohon maaf, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan, siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan volume radionya, Bapak. Silakan, Bapak, ke pertanyaannya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ada kewakilan. Masalah pujian, Pak Ustaz. Bagaimana pujian terhadap mayit, Pak Ustaz? Nanti di situ menjadi saksi. Ya Allah, bagaimana hadis yang dari Anas itu, Pak Ustaz, gitu. Apakah pujian itu, jadi dalam arti kata pujian itu sungguh sangat hati-hati. Pertanyaannya bagaimana pujian terhadap mayit itu, Pak Ustaz? Apakah kita sebagai saksi nanti kalau dia benar baik atau enggak, itu Pak Ustaz? Terima kasih, jadi kolokoran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak yang barusan bertanya, barakallahu fiik, lupa enggak ditanya nama dan dari mana ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh enggak kita memuji mayit, orang yang sudah mati? Boleh, Pak. Selama mayit itu adalah orang yang memang layak diberikan pujian seperti itu. Pertama, kebolehannya karena tidak menimbulkan bahaya kepada pihak yang dipuji. Karena yang dipuji sudah mati, dia tidak mungkin ria, tidak mungkin ujub, tidak mungkin takabur, tidak ada efek buruk kepada dia, ya. Adapun kepada orang yang masih hidup, dilarang itu karena apa? Karena ada efek yang berbahaya bagi orang yang dipuji. Bisa riya, bisa ujub, bisa terjerumus ke dalam dosa. Adapun mayit enggak? Ini yang pertama. Kedua, Nabi SAW menyatakan, tidak ada satupun muslim yang mati dalam keadaan dipuji oleh dua orang dari tetangganya, kecuali dosanya akan diampuni. Dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan, antum syuhada'ullahi alal ard. Ya, kalian adalah para saksi Allah yang ada di muka bumi. Tidaklah satu mayit dipuji oleh dua orang atau lebih dari tetangganya, kecuali wajib baginya surga. Suatu saat Nabi SAW sedang berdiam di suatu tempat dengan para sahabatnya. Lewatlah jenazah di hadapannya. Jenazah ini tentu saja digotong, bukan loncat-loncat sendiri. Lewat jenazah. Orang-orang memuji jenazah ini dengan kebaikan. Mendengar itu Nabi SAW mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib, tiga kali. Tak lama setelah itu lewat lagi satu jenazah lagi, digotong juga. Orang-orang mencela jenazah ini. Nabi SAW menyatakan, wajib, wajib, wajib. Setelah itu sahabat ini bertanya, Rasulullah, tadi ada mayit lewat dipuji orang, katakan wajib, wajib. Ada mayit lagi lewat dicela orang, wajib. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang pun mayit yang dipuji oleh orang-orang yang masih hidup, bahwa dia baik, dia soleh, dia ahli surga, kecuali wajib baginya surga. Ya, ya, ini menunjukkan dibolehkan memuji si mayit dengan dua syarat. Syaratnya yang pertama, orang yang memuji si mayit, yang pujiannya menjadi rekomendasi bagi si mayit apakah dia baik atau buruk. Pertama, orang itu adalah orang yang mengenal keseharian si mayit, bukan orang sepintas. Sebab orang sepintas mah gak akan tahu baik dan buruknya, tapi tetangganya, kawan dekatnya yang sehari-hari mengenal, melihat perilaku, amalan yang dilakukan oleh orang ini. Setelah kenal baik, bertahun-tahun bermuamalah, bertetangga, melihat, bergaul, ngobrol, lalu dia menyimpulkan, ini orang baik, ini orang soleh, ini orang ahli surga, calon-calon surga umpamanya ya. Ini yang pertama. Kalau orang sepintas, hanya ketemu lewat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baiknya orang. Padahal cuma sekali-kalinya. Apakah bisa dipercaya? Tidak. Ya. Ini syarat pertama. Orang yang memuji adalah orang yang mengenal orang itu. Syarat yang kedua, orang yang memujinya adalah orang yang alim. Orang yang berilmu. Bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana taat, mana maksiat, mana sunnah, mana bid'ah. Karena apa? Karena orang ini bukan orang alim, orang awam. Pelaku kebid'ahan bisa dianggap orang soleh. Dan orang yang berpegang teguh kepada sunnah bisa disebut teroris. Bisa disebut apa? Orang ini keras, kasar. Orang ini tidak bermuamalah secara baik dengan kami. Bisa begitu, ya. Yeah. Umpamanya, seorang wanita sendirian di rumahnya, suaminya tidak ada. Lalu ada tetangganya laki-laki yang mau bertamu ke suaminya. Kata istrinya, maaf suami saya tidak ada. Ya tolong bukakan, maaf tidak bisa. Akhirnya dia pergi sambil bersungut-sungut. Dasar orang yang tidak tahu sopan santun. Saya tamu gak dibukain pintunya. Apalagi disuruh masuk disuguhi. Cuma di luar, siapa ya? Gitu ya. Saya teman suamimu, maaf suami saya tidak ada, nanti pulangnya sore, datang aja sore lagi. Perlunya juga sekarang gitu. Ya kan suaminya tidak ada. Lu perlu ke suami apa ke saya? Gitu. Akhirnya dia pergi sambil bersungut-sungut. Ini orang tidak beradab. Akhlaknya buruk. Kenapa dia menilai akhlaknya buruk? Padahal secara syar'i benar enggak? Benar. tapi disalahkan karena dia bodoh tentang syariat. Ya. Oleh karena itulah orang yang memuji si mayit, yang pujiannya menjadi rekomendasi bagi si mayit, adalah orang yang memenuhi dua syarat ini. Syarat pertama, dia mengenal baik orang ini. Yang kedua, dia berilmu tentang syariat. Barulah itu menjadi rekomendasi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian jawaban untuk Bapak Abu Mizan tadi di Jakarta. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua yang menyimaknya. Kita akan berikan kesempatan untuk yang kedua dari telepon kembali 021-823-6543. Silakan. Iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf dikecilkan volume TV-nya Pak ya, atau di mute terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa, dari mana? Saya Khairul dari Kampar Riau. Pak Khairul di Riau Pak ya. Silakan ke pertanyaannya Pak Khairul. Ya, saya ingin menanyakan masalah sholat. Ya, sholat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu untuk sholat berjemaah. Cuma saja sholat ada kategorinya untuk sholat berjamaah itu mendapat 27 derajat kalau orang yang ikut dalam sholat berjamaah. Apakah ini diwajibkan oleh Nabi atau memang ini disunahkan atau yang diapakan oleh para sahabat Nabi? Itu aja yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Bapak Khairul di Riau, barakallahu fiik. Bagaimana hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ya? Kalau bagi wanita, semua ulama sepakat tidak wajib, bahkan lebih utama di rumahnya. Ini sekarang bagi laki-laki. Para ulama ikhtilaf tentang hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ikhtilafnya antara wajib dan sunnah muakkadah. Tapi yang lebih rajih, lebih kuat, dan lebih selamat bagi kita adalah bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib kecuali kalau ada uzur syar'i. Kalau hujan, kalau sakit, kalau safar, kalau memang secara teknis tidak memungkinkan sholat berjamaah, yaitu ada uzur syar'i. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada uzur, wajib. Dalilnya apa? Banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antara hadis yang mewajibkan itu adalah ketika datang orang buta, Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia menjelaskan ada 5 atau 6 uzur. Sesungguhnya saya buta, pertama. Kedua, tidak ada qaid, tidak ada yang memandu. Ketiga, rumah saya jauh ke masjid. Keempat, di jalan banyak lubang dan batu-batu. Yang kelima, punggung saya sudah lemah, sudah tua. Dan yang keenamnya, saat itu di Madinah masih banyak binatang-binatang buas. Mungkin seperti serigala atau yang sejenisnya. Atau ular-ular padang pasir yang berbahaya. Bolehkah saya sholat di rumah, tidak ke masjid? Lalu Nabi SAW menyatakan, boleh. Falamma walla, ketika orang ini berpaling, mau pulang, dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Lalu ditanya, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Dijawab, iya, saya mendengar. Fa'ajib, kalau begitu penuhi seruan itu. Jawaban bolehnya tadi itu diralat, enggak boleh, lalu datanglah kamu ke masjid. Padahal ada 6 uzur. Pertama jauh, tapi masih terdengar suara azan. Yang kedua sudah tua, sudah lemah. Yang ketiga tadi tidak ada. Yang ketiga dia buta. Keempat dia tidak ada kaidnya, tidak ada gaid yang menuntun. Yang kelima ada binatang-binatang buas. Keenam banyak batu dan lubang-lubang yang dia bisa terprosok, bisa kejedot. Tapi ini tidak menjadi uzur dan tetap wajib. Bayangkan kalau orang punya 6 uzur itu saja, oleh Nabi disuruh tetap menghadiri, apalagi kita yang tidak memiliki satu uzur pun. Rumah kita dekat, kita awas, tidak ada binatang buas kecuali kucing. Kemudian ada lubang, ada segala macam juga bisa kita loncati, dan seterusnya, maka tidak ada uzur. Ini dalil yang pertama. Kedua, dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla di dalam salah satu ayat menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya. Yauma yukshafan sakit wa yud'auna ila sujud. Terus manusia itu disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, sebagian orang tidak mampu sujud. Mereka tertunduk, diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, padahal dulu ketika di dunia mereka diajak untuk sujud dalam keadaan mereka masih mampu sujud, tapi tidak mau sujud. Di akhirat disuruh sujud, mau sujud tapi tidak mampu. Dia tegang terus, tidak bisa membengkokkan badannya untuk sujud. Padahal mau, tapi tidak mampu. Di dunia, mampu tapi tidak mau. Siapa orang yang disuruh sujud tapi tidak mampu sujud? Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Salatil Jamaah menukil riwayat dari beberapa sahabat dan mufassir bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak menunaikan salat berjamaah di masjid bersama imam. Dia salat tapi di rumahnya. Nanti di akhirat dia tidak bisa sujud walaupun dia mau sujud untuk itu. Dan ayat ini oleh para ulama dijadikan sebagai salah satu dalil tentang wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Walhasil Pak, penjelasan yang menerangkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib, ya itu jauh lebih kuat dan lebih selamat bagi kita daripada berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Khairul. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikut kami terima dari Pak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukum apabila kita mendapati pujian orang lain di depan kita, kita mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita menjawab pujian tersebut bahwa kebaikan yang Anda lihat hanyalah persangkaan saja, keburukan saya lebih banyak daripada kebaikan yang Anda sangkakan. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Iya, Pak Yusuf di Bekasi, barakallahu fik. Tadi sudah dikemukakan asar riwayat doa apa yang layak kita baca ketika dipuji. Sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan ketika dipuji orang, ya? Baca doa tadi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Adapun membaca salawat atau dengan jawaban-jawaban lain tidak disyariatkan. Jangan disalahfahami, oh ini antus salawat. Bukan, salawat dianjurkan. Sebanyak mungkin silakan salawat, terutama malam Jumat dan hari Jumat, silakan sebanyak mungkin salawat. Salawat itu diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Ya, yang kita kritisi adalah mengucapkan salawat ketika dipuji. Ini yang enggak ada asalnya. Kecuali kalau ada dalil yang mungkin saya tidak tahu, bahwa Nabi ketika orang harus bersalawat, tidak ada. Ya. Jangan disalahfahami ini dasar orang anti salawat. Enggak, kita hanya menyatakan tidak ada dasarnya bersalawat ketika dipuji. tidak boleh disimpulkan anti salawat secara umum, enggak. Salawat dianjurkan, silakan sebanyak mungkin salawat. Bahkan bisa wajib bersalawat ketika kita mendengar atau mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Jibril berkata kepada beliau, Raghi ma'am fumriin idha dhukirta indahu walam yusalli alaik. Kul amin ya Rasul ya Muhammad fakultu amin. Kata malaikat Jibril, celaka seseorang bila namamu disebut di hadapan orang itu tapi orang itu tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin hai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Menunjukkan wajib bersalawat ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, wajib kita bersalawat kepada beliau, ya. Kita tidak anti salawat. Kita anjurkan orang-orang untuk banyak bersalawat. Mewajibkan orang bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut. Dan terutama hari Jumat dan malam Jumat. Silakan sebanyak mungkin bersalawat. Tapi membaca salawat ketika dipuji, ini yang tidak ada asalnya. Wallahu alam. Terakhir Fawas ya. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Yang terakhir, kami berikan kembali kesempatan untuk Anda dari telepon di 021-823-6543. Silahkan. Iya, halo. Taib, kami kembali berikan kesempatan untuk Anda di 021-823-6543. Iya, naam. Iya, halo. Silahkan. Silahkan Bapak atau Ibu. Halo. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Silakan. Halo. Ya, silakan Bapak. Sudah masuk. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo ya, ha? Silakan Pak. Zulkifli di Jambi. Silakan Pak Zulkifli, ke pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya sholat Jumat dua azan? Iya. Dua azan. Kemudian sholat sunat sebelum sholat. Iya, baik Bapak. Terima sholat. Kasih. Barakallahu fiik. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Silakan Ustaz, pertanyaan tentang fikih kembali. Zulkifli. Iya. Di mana Bapak Zulkifli tadi? Iya Ustaz. Di Jambi. Jambi. Ustaz. Bapak Zulkifli di Jambi. Ya barakallahu fiik. Azan dua kali pada sholat Jumat ya. Baik. Barakallahu fiik Bapak Zulkifli. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar, azan Jumat hanya sekali. Di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, kekuasaan Islam semakin meluas, orang semakin banyak termasuk orang awam, sehingga banyak kejadian orang terlambat pada waktu sholat Jumat karena tidak tahu waktu. Saat itu jam-jam tangan belum ada. Pemberitahuan tentang akan datangnya azan duhur pada hari Jumat belum ada, ya. Melihat itu, Uthman bin Affan berijtihad selaku orang yang berwenang untuk memberi peringatan ke orang-orang bahwa itu hari Jumat, lalu dijadikanlah azan di pasar-pasar, di jalan-jalan. Dan itu sunnah khalifah yang rasyidin yang oleh Nabi SAW harus diikuti. Berdasarkan apa? Karena adanya ilat atau hajah atau keperluan melakukan azan untuk memberi peringatan. Oleh karena itulah maka tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Dan dianggap itu sebagai sunnah khalifah yang rasyidin. Yang oleh Nabi SAW diperintahkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdina min ba'di. Ya? Itu yang pertama. Oleh karena itu berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, di saat keperluan azan ini tidak diperlukan, maka tidak dibutuhkan ada azan dua kali. Makanya beliau menyatakan, seandainya Uthman hidup di zaman sekarang, niscaya beliau tidak akan lagi mengadakan azan dua kali karena tidak adanya keperluan. Orang sekarang sudah masing-masing punya jam. Jam tidak hanya di jam tangan, tapi juga ada di mana? Di HP, di tengah-tengah kota, di semua bangunan itu ada. Masjid di hampir setiap RW itu ada. Orang-orang banyak yang mengingatkan ini hari Jumat, hari Jumat. Karena pada zaman sekarang tidak lagi ada kebutuhan untuk memperingatkan orang tentang hari Jumat dengan azan, maka tidaklah lagi disyariatkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebagai ijtihad beliau seorang khalifah yang berhak ijtihad karena adanya keperluan saat itu. Kalau itu salah dapat satu pahala, kalau itu benar dapat dua pahala, dan tidak ada dosa apapun atas diri beliau. Ya, berdasarkan hal itulah adanya azan dua kali di suatu daerah pada hari Jumat sangat bergantung kepada apakah itu dibutuhkan ataukah tidak. Kalau itu dibutuhkan, ya ijtihad Utsman bin Affan sebagai khalifah yang rasyidin berlaku dan mengikutinya sama dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdina min ba'di. Adapun di daerah kita yang merasa tidak lagi perlu ada azan untuk mengingatkan orang lain, lalu dihapuskanlah azan dan kita hanya melakukan satu azan seperti yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar, maka itu pun tidak masalah dan itu bagus karena tidak ada keperluan lagi untuk melakukan azan dua kali. Begitu Bapak Zulkifli di Jambi, cukup sampai di sini. Sekarang sebentar lagi azan maghrib, kita jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.